Spesial lagu ini untuk tuan rumah sekeluarga. Panjang masa bagiku tak senang dipuja di manja semacam manusia mabuk harta. Sungguh hatiku telah terpesona melihat wajah cantik cerita. Ditemani oleh dua gadis cantik ya, bingung milih.